pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Senin 10 Juli 2017 dibacakan Ardiansyah. Pagi ini 400 personil Polri hentak belang padang. Ratusan masjid bantuan dana hibah terancam gagal dibangun. Sebuah studi menyatakan banyak pedagang kecil terjerat hutang pada rentenir. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun, sebanyak 400 personil polisi dari Polda Aceh dan Polres Jajaran Senin pagi akan menghentak lapangan belang padang Banda Aceh dengan menarikan tarian kolosal Aceh. Ke-400 penari tersebut akan beraksi pada puncak peringatan HUT ke-71 Bayangkara tahun 2017 yang dipusatkan di sana. Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Polisi Gunawan kepada Serambi mengatakan, tarian tersebut akan ditarikan setelah upacara parade peringatan ke-71 Hari Bayangkara. Ke-400 penari tersebut didampingi para penari dan pemusik profesional akan menarikan tarian yang diberi nama Asai Baknit Abdi Kenangro. Tak hanya tari kolosal, berbagai atraksi lain juga akan dipamerkan oleh personil polisi, diantaranya safety riding oleh tim motor besar Sat PJR di Lantas Polda Aceh. Yang tak kalah menariknya adalah akan ada atraksi flypass pesawat F-16 dari TNI AU yang akan melintas di atas belang padang Banda Aceh. Selain rangkaian kegiatan tersebut, Polda Aceh juga akan menampilkan vokalis Padi Band Fadli dan seniman Aceh Rafli Kandi yang akan berkolaborasi dengan personil Polda Aceh. Sudarlun, sejumlah pedagang kecil di pasar tradisional di kota Banda Aceh terjerat hutang kepada rentenir. Para pedagang terpaksa mengambil uang kepada rentenir karena mereka kesulitan untuk mendapat pinjaman dari lembaga perbankan. Hal ini disampaikan Ketua Aceh Institute Learning Mus Riyadi Aswad. Ia menjelaskan praktik rentenir di pasar tradisional di kota Banda Aceh tumbuh pesat. Rentenir tersebut dikelola secara perorangan maupun lembaga keuangan, namun tidak memiliki perizinan resmi dan bermoduskan uang koperasi. Karena itu Mus Riyadi meminta pemerintah kota Banda Aceh untuk menertibkan rentenir. Ia juga meminta pemerintah untuk memfasilitasi agar pihak bank memberikan kemudahan bagi pedagang yang meminjam modal sehingga usaha kecil bisa berkembang. Dikatakannya juga pinjaman pada rentenir bisa menimbulkan kebangkrutan usaha para pedagang karena bunga pengembalian yang cukup besar, terlebih penagihan sistem harian. Sebagian besar nasabah rentenir adalah penjual eceran sayuran, buah-buahan, bumbu masak, dan lainnya. Darlun, ratusan masjid dan dayah di seluruh Aceh yang mendapat bantuan dari dana hibah pemerintah Aceh terancam tidak bisa dibangun. Penyebabnya karena SK dana hibah belum sempat ditandatangani Gubernur Aceh yang lama, Dr. Zaini Abdullah. Hal itu diungkapkan anggota DPRA Asnawi H. Asrizal. SK hibah belum ditandatangani Abu Doto sehingga banyak masjid, dayah, dan kelompok-kelompok penerima tidak bisa menerimanya. Ia menjelaskan semua masjid dan dayah yang sudah terdaftar sebagai calon penerima dana hibah provinsi itu sudah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo. Nilainya dari 100 juta hingga 1 miliar rupiah. Selain itu, saat ini ada beberapa dayah yang sudah terlanjur menerima santri tahun ajaran baru dengan harapan bisa menambah ruang belajar dan kamar dari bantuan hibah. Tetapi dengan kondisi seperti saat ini, terpaksa mereka menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Darlun, 344 personil gabungan akan mengamankan prosesi pelantikan wali kota, wakil wali kota Lok Sumawe, dan bupati, wakil bupati Aceh Utara periode 2017-2020 yang akan digelar Rabu di gedung DPRK masing-masing. Dari jumlah itu, 160 personil bertugas di Lok Sumawe, 184 personil di Aceh Utara. Hari ini panitia dan aparat keamanan mulai melakukan gladi dan berbagai persiapan di gedung DPRK Loksmawe. Setiap tamu, khususnya yang mendapatkan undangan VVIP atau yang berada di ruang pelantikan akan diperiksa sebanyak 3 kali oleh aparat keamanan yang bertugas. Kabak Ops Kompol Ahzan mengatakan personil yang terlibat dalam pengamanan tersebut berasal dari Polres Loksmawe, Brimob, dan TNI. Pengamanan dilakukan di luar dan di dalam gedung. Untuk pengamanan di gedung DPRK Aceh Utara mulai diintensifkan 1 hari sebelum pelantikan. Tim Brimob penjinak bom akan mensterilkan gedung itu. Siapapun tidak dibenarkan masuk tanpa izin petugas. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di jalur menuju objek wisata Pantan Terong, tepatnya di kampung Tansaran, Bebesan, Aceh Tengah, kemarin sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Satu unit sepeda motor metik yang ditumpangi 2 warga asal Loksmawe terjun ke jurang dengan kedalaman 36 meter. Pasca kejadian, korban langsung dilarikan warga ke Rumah Sakit Datu Beru Takengon lantaran dalam keadaan kritis. Hal tersebut disampaikan Kasat Lantas AKP Radika. Korban kecelakaan di jalur objek wisata Pantan Terong diantaranya Muhammad Haris Iqbal dan Rosmiati warga Gampung Blang Samtalira Aron. Keduanya dalam kondisi kritis ketika diboyong warga ke Rumah Sakit Datu Beru Takengon. Menuju lokasi objek wisata Pantan Terong merupakan daerah rawan terjadi kecelakaan. Kecelakaan tersebut diakibatkan kondisi jalur menuju daerah itu dipenuhi dengan tanjakan yang tinggi. Sudarlun, sejak sepekan terakhir ini garam tradisional dilaporkan langka di Aceh Selatan. Kendati Kepala LPP OMMPU Aceh, DRH Fahru Razi MP dalam Talkshow Cakrawala Radio Serambi FM Senin pagi mengatakan sebagian garam tradisional yang diproduksi di Aceh belum tentu halal. Namun tingkat kecenderungan masyarakat untuk mengkonsumsi garam lokal tersebut masih cukup tinggi. Hal ini dibuktikan walaupun harganya saat ini naik, namun sebagian masyarakat masih memburu garam lokal tersebut. Harga garam tradisional biasanya Rp10.000, saat ini menjadi Rp20.000 per bambu. Kelangkaan ini disebabkan oleh tidak masuknya barang dari daerah Belawan. Kepala Bidang Perdagangan pada Disperindakop dan UKM Aceh Selatan, Saiful Rahman, mengaku telah menerima informasi menyangkut kelangkaan garam tersebut. Namun pihaknya belum mengecek langsung ke pasar. Darlun sudah 12 tahun menjadi korban gempa Aceh Nias, Suratman akhirnya mendapatkan bantuan rumah layak huni. Penduduk Blok 6 Baru, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil itu rumahnya ambruk diguncang gempa 28 Maret 2005 lalu. Sehingga belasan tahun harus tinggal di hunian sementara, gubuk kayu yang telah lapuk bersama istri dan anaknya. Bantuan itu datang dari komunitas Share Smile dan Polres Aceh Singkil yang mengisi HUT ke-71 Bayangkara dengan melakukan bedah rumah milik keluarga Suratman. Menurut Suratman, sebelumnya sudah banyak yang datang meminta data dan memfoto rumah reotnya dengan dalih akan mendapatkan bantuan. Sementara itu, Kapolres Aceh Singkil AKBP Ian mengatakan bantuan rumah yang dilakukan pihaknya sebagai bentuk syukur mengisi HUT Bayangkara. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Senin 10 Juli 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Darlun, wassalamualaikum.